vuole gravità, Tania Savini, vuole canonna da tan rapat a Marie, vuole canonna mau membuang waktu siu di baronda dengan beta sadikite. Sebab sekarang orang kawe mampu janggi punya anak terikiki suba cucu sapului tapi valenti bikin diri mampu janggi soale nona boleh kabita tanya sadiki. Boleh kanyon datang lapat kamari yei. Boleh kianona mau membuang waktu sio pigi baronda dengan beta sadikite. Sebab sekarang orang kawin mampu janggi punya anak teringki-ringki sebab cucu sepului tapi valenti bikin diri mampu janggi. Soale nona, bolehkah beta tanya sadiki? Bolehkah nyong datang rapat kamari? Bolehkah nona mau membuang waktu sio pigi baronda dengan beta sadiki te? Sebab sekarang orang kawe mampu janggi punya anak terikiki sebab cucu sapului tapi valenti bikin diri mampu janggi punya anak terikiki suba cucu sapului tapi valenti bikin diri membujangi tapi valenti bikin diri membujangi.